Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah, bahagia sekali kami menjumpai Anda kembali dalam acara Darling Dakwah Keliling Hikmah Pagi yang kami persembahkan untuk Anda setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di antara Anda ada yang sakit, maka kami mendoakan semoga Anda semuanya segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI yang kami cintai, Yolanda Yusuf di sini berada di Sukabumi yang indah sekali, yang sejuk sekali, dan telah ada ibu-ibu cantik jamaah dari Pondok Pesantren Nurul Islam. Pondok Pesantren Nurul Islam. Ibu-ibu cantik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sadayana damangnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah siap untuk mendapatkan ilmu agama yang akan disampaikan oleh narasumber kita? Iya. Sudah siap? Iya, kalau sudah siap, ibu siapkan yang punya pen, yang punya catatan disiapin. Dan wajahnya harus cerah ceria, jangan sampai cemberut ya ibu-ibu ya. Ya, karena senyum itu adalah sedekah juga ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shodaqah. Tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Mana dong sedekahnya Pak Yolanda? Iya, terima kasih. Baiklah pemirsa dan ibu-ibu dari Pondok Pesantren Nurul Islam, juga ada adik-adik santri ya, Sanawiyah Nurul Islam. Mana suaranya? Santri Sanawiyah Pondok Pesantren Nurul Islam. Alhamdulillah. Iya, sudah siap semuanya untuk menerima ilmu agama? Iya, ilmu agama, ilmu pengetahuan umum juga kita sangat merindukannya. Pemirsa TVRI dan jamaah Majlis Taklim Pondok Pesantren Nurul Islam, penasaran kan siapa narasumber kita pada pagi hari ini? Penasaran kan ibu-ibu? Iya. Yeah. Baiklah, kalau gitu langsung aja Yolanda perkenalkan. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Nurul Islam, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Randes Nandi Aziz MH. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kasepnya punya. Kasep soleh. Kelihatannya dari wajahnya cerah, ceria, putih, berseri-seri ya. Masya Allah, alhamdulillah ibu-ibu tadi Yolanda lihat semuanya ikut bersolawat dengan semangat ya. Insya Allah mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholu alaiya sholatan sallallahu asru biha. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, maka baginya 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, kayaknya udah makin penasaran aja nih ibu-ibu nih. Ya, langsung aja ya kalau gitu. Kita persilahkan kepada narasumber kita, Bapak Kiai Haji Dr. Randes Nandi Aziz MH, yang akan menyampaikan dengan temanya sakitnya sakaratul maut. Tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja Anda berada, serta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Islam dan para santri dari Pesantren Nurul Islam Kampung Kubang Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Ibu-ibu yang terhormat dan para pemirsa televisi yang berbahagia, bahwa cara kematian itu ada dua macam. Ada berapa macam, Bu? Dua. Jadi ada dua cara malaikat mencabut nyawa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ibu-ibu, semuanya cara malaikat mencabut nyawa itu semuanya ada 6 macam. Ya. Jadi bukan 6 perkara, tapi 6 macam. Ya. Jadi ada 6 macam. 4 macam itu cara malaikat keras nyabut nyawanya, tapi 2 macam caranya lemah lembut. Nah, kepada siapa malaikat mencabut nyawa dengan keras? Pertama, kepada orang-orang kafir. Pertama, orang kafir yang tidak percaya akan adanya akhirat, tidak percaya adanya Allah. Kerjanya cuma makan, nonton TV, senang-senang. Dia lupa akan hidup di akhirat yang panjang, hidup yang tiada berujung itu. Siapa contohnya? Adalah Fir'aun. Kalau dalam buku sejarah, Ramses II. Ya. Fir'aun itu ibu dari suku Kibti. Suku apa namanya? Kibti. Nah, ini Fir'aun itu diajak, didakwahi oleh Nabi Musa. Nabi Musa dari suku Bani Israil. Tiap hari Nabi Musa ngajak kepada Fir'aun agar beriman kepada Allah, agar menyembah Allah. Ya. Tapi kata Fir'aun, tidak. Kata Fir'aun, saya katakan tidak. Ya. Kata Fir'aun, saya bahkan Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun. Tapi Nabi Musa dengan sabar terus mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah. Malah Fir'aun marah. Fir'aun itu punya panglima. Fir'aun berkata kepada Haman yang sama-sama orang Kibti. Hei Haman, tangkap saja sekarang itu Musa. Saya bagaimana perintah paduka saja. Akhirnya ini Haman membawa tentaranya untuk menangkap Nabi Musa dan para pengikutnya. Jadi Nabi Musa itu dengan para pengikutnya diuber-uber. Bahasa Kibtinya diudag-udag. Udag-udag, ya. Udag-udag. Nah, akhirnya Nabi Musa kepepet di pinggiran Laut Merah. Fir'aun sudah ngejar dari atas bukit, sudah kelihatan Nabi Musa. Nabi Musa bingung. Maka datanglah firman Allah, idrib bi'asokal bahar. Hei Musa, pukul saja olehmu itu lautan. Pas dipukul, terbuka jalan. Nabi Musa dengan para pengikutnya jumlahnya 682 orang. Nah, ya. Masuklah Nabi Musa ke dalam Laut Merah itu. Terus jalan dengan para pengikutnya. Airnya jadi terbuka jalan. Nah, begitu sampai di pinggir laut, ini nak Fir'aun ngomong sama Haman. Hei Haman, bagaimana ini? Apa kita kejar ke dalam? Kata Haman yang sama-sama orang Kibli, cek itu cekil abdimah kumaha mamang wae. Loh, apapun yang terjadi, kita kejar saja ke dalam. Akhirnya masuklah tuh Fir'aun dengan para tentaranya ke dalam. Begitu masuk, air laut mencair. Nah, disitulah dia mengatakan beriman. Di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 89. Wazawazna bibani Israel al-bahra fa'atba'ahu fir'aunu wa junuduhu bagyaw wa adwa hatta idza adrakahul ghoraku qala amantu annahu la ilaha illa amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Ya. Nah, Fir'aun di situ waktu timbul tenggelam itu berkata, sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu. Itu Fir'aun di situ sakaratil maut. Ya. Nah, kata dia, aku beriman kepada Allah. Maka ayat selanjutnya, al-ana waqad asoita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang kamu ngomong begitu. Dulu kemana saja? Dulu kamu tukang bikin kerusakan di muka bumi. Nah, dicabut itu rohnya Fir'aun. Itu seperti ranting yang bercabang, dimasukkan dari mulut, ditarik dari dubur secara paksa. Itulah matinya orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik, Pak Kiai. Ih, ngeri banget deh. Iya. Nah, enggak mau kalau kayak gitu, Pak Kiai. Ibu mau enggak, Bu? Kayak Fir'aun. Enggak mau, Bu, ya? Nah, kalau gitu masih penasaran kan, ingin mendengarkan tausannya Bapak Kiai? Baiklah, pemirsa TVRI dan ibu-ibu Majelis Taklim Pondok Pesantren Nurul Islam, biar lebih jelas, mari kita dengan seksama, dengan khusyuk mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185, yang akan dibacakan oleh Ibu Suminar dan tilawah oleh Ibu Evi Sopuro S.A.G. Ya, tafadoli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Syukron kasiron kepada Ibu Suminar juga Teh Evi ya. Semoga pahala yang banyak, kebaikan yang banyak tercurah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Dan untuk ibu-ibu yang cantik, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa anshitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana ibu-ibu, masih mau terus mendengarkan pencerahan dari Bapak Kiai? Masih ya? Masih penasaran ya? Iya, kalau gitu kita persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Randes Nandi Aziz MH. Tafadol. Ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan kepada yang kedua, bagaimana sakitnya sakaratil maut, ibu-ibu harus mengetahui dulu, juga para pemirsa televisi Republik Indonesia, bahwa sebelum kematian seseorang nanti akan merasakan lemes yang tak terhingga. Jadi sebelum meninggal itu ibu lemes, ya. Jadi kalau ibu sudah mulai lemes-lemes, itu tandanya ibu mau mati, ya. Setelah lemes nanti ibu napas sesak karena aliran darah dari jantung ke paru-paru sedikit. Jadi orang mau meninggal biasanya gini. Nah, jadi kalau ibu-ibu nanti sudah mulai lemas-lemas, disusul napas sesak, ah mati nih saya. Di situ ibu enggak usah nangis, enggak usah. Sebab toh lama-lama mati juga, ya. Sebab mati itu wajib, ibu, bukan sunat. Ya, kalau sunat dilakukan boleh. Ya, kalau juga enggak apa-apa, itu sunat. Tapi tadi dibacakan oleh qari'ah kita, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, jadi mau mati itu lemes. Kenapa orang mau mati dikasih lemes? Sebab kalau enggak dikasih lemes, mau dicabut nyawanya lari dia, ya. Pak, tolong tuh Pak, kakek saya lari Pak, mau mati Pak. Nah, tapi kalau udah lemes, mau lari kemana? Udah lemas, ya. Nah, setelah lemas, napas sesak, nanti ibu haus. Hausnya ada ketulungan. Sekarang yang kedua, sakitnya matinya orang-orang zolim. Orang apa? Zolim. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 93. Nah. Walau taro ididzolimuna fi gomarotil maut. Wal malaikatu basitu aidihim ahriju anfusakum al yauma tuzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallah ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya kamu dapat menyaksikan bagaimana dahsyatnya malaikat Izrail mencabut nyawa orang-orang yang zalim itu. Pertama malaikat membentangkan tangannya, kemudian malaikat menggebrak-gebrakkan tangannya sambil berkata, ayo keluarkan nyawamu, mulai hari ini engkau akan disiksa dengan siksa yang sangat menghinakan kamu sebab kamu sombong terhadap firman-firman Tuhan. Jadi melihat orang ngaji, orang ngaji juga belum tentu masuk surga, kata dia gitu. Ada orang sholat, dia mah malah main kartu, main catur, ya. Kata muadzin, hayya 'alas sholah, seter, kata dia, dorong-dorong kayu. Hayya 'alal falah, sekat, ya. As-sholatu khairum minan naum, sekat seter, ya. Jadi dia tidak bergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah. Itu dalam Al-Quran disebut orang sombong. Orang apa? Sombong. Orang sombong tidak boleh masuk surga. Orang sombong itu bu, pakai jaket kulit sombong. Bawa tas kulit sombong. Pakai sepatu kulit sombong. Tapi kambing pakai kulit asli tidak sombong. Padahal kambing kulitnya asli. Tapi tidak sombong, ya. Nah, bagaimana sakitnya? Dipaksa. Ayo keluarkan nyawamu, ya. Jadi kayak orang sini, orang Kubang, ngambil ikan lindung, belut, ya, ditarik kan. Nah, kalau ngurek tuh ditarik, nyangut, ditarik, Bu. Jadi dia juga narik. Tarikan mana manusia dengan belut? Tarikan mana malaikat dengan manusia? Dia enggak mau, tapi oleh malaikat dipaksa. Ayo, dipaksa, ya. Udah dipaksa terus dibebetkeun. Nah, ya, itulah matinya orang-orang yang zalim, yang zalim. Yang ketiga, orang yang banyak berbuat dosa atau banyak berbuat maksiat, Bu. Biasanya bapak-bapak suka ngomongin orang, ya. Ibu-ibu sih jarang. Ya, mulainya kata ho'oh, dijawab emang. Ho'oh itu ibu eman, ya. Kalau belanja banyak banget, dari mana ya duitnya? Jangan-jangan dia pelihara tuyul. Tuh, ya. Jadi nuduh sama orang, ngomongin orang, ya. Itu termasuk orang yang banyak dosa, menggunjing, oh. Tapi biasanya yang suka menggunjing orang, bapak-bapak, ibu-ibu sih, ya. Jarang, ya. Termasuk ibu iri kepada orang lain, ya. Ada orang lain beli kasur, kita gak bisa tidur. Orang lain beli mobil, kita meriang. Orang lain kawin lagi, malah kita mati. Orang lain mah enak aja. Nah, itu jangan. Orang hasad itu, orang iri kepada orang itu sama dengan kayu bakar habis dimakan api. Jadi amal-amal baiknya itu habis buat orang yang diirinya itu. Jadi kalau ada orang iri sama kita, nggak usah marah, ya, karena dosa kita diambil sama dia, itu, ya. Jadi orang iri dengki itu di dunia nggak kebahagiaan, di akhirat tidak kebahagiaan, ya, nggak boleh. Jadi dan kalau ada orang jahat sama kita, Bu, biarin aja. Enggak usah dibunuh, enggak usah. Biarin lama-lama juga dia mati sendiri. Ya. Pasti dia lama-lama juga pasti mati. Nah, ibu yang keempat yaitu orang yang pelit. Pelit itu jelek, maka namanya banyak. Pelit, kikir, koret, kedengkut, merengkel, cap jahe, buntut kasir. Tuh. Bahasa Indianya ibu meregese, bahasa Padangnya sempilinan ceke atau sempilinan karyang. Oh ya, orang pelit itu di dunia nggak kebahagiaan, di akhirat nggak kebahagiaan. Mau beli sate sayang, pindahin aja tuh duit dari kiri ke kanan. Ah paling sate rasanya begitu, ya. Dulu ibu belum lahir, dulu di sini ada orang kaya. Dulu di kampung ini, ya. Tapi gak usah saya sebut namanya. Kalau disebut ibu tahu, ya. Itu dulu dia makannya saja tidak di piring, tapi di daun jati. Ngambilin daun jati. Pak, kenapa pak makannya gak di piring? Ah, kalau di piring kan piringnya harus dicuci. Cucinya pakai sabun, sabunnya beli, tuh ya. Sawahnya di mana-mana, ya. Kemudian dia itu ibu makannya saja tidak pakai yang baik-baik tapi sama ikan peda. Ya, peda itu dibakar. Kemudian disiram minyak kelapa. Kelapanya juga dari pohon sendiri, ya. Ditutupin sama ijuk. Yang dicocolin itu ijuknya. Peda satu cukup untuk 2 minggu. Tuh. Nah, iya, pas meninggal dia, waktu sakaratil mautnya, Allah berfirman, Payaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa'asoddaqo wa akum minas solihin. Nah, orang pelit itu, ketika sedang sakaratil mautnya, dia ingin berkata, tapi cuma sayang, sudah tidak bisa bicara. Ya Tuhanku, pajukan usia saya sebentar saja. Saya mau sodakoh dulu. Jadi ingatnya infak ke pesantren. Inginnya infak ke madrasah. Infak ke masjid. Tapi sayang, ini sudah terkunci. Kata malaikat yang nunggu, apabila sudah datang ajal dari Allah, tidak ada maju atau mundur walaupun sedikit. Ini sudah terkunci, Bu. Pengennya dia sedekah, pengennya dia wakaf, ya, pengennya dia infak. Nah, maka kalau ibu-ibu, para pemirsa televisi Republik Indonesia, di mana saja suara kami dapat didengar dan gambar kami dapat dilihat, kalau mau sedekah sekarang, jangan waktu sakaratul maut. Kata malaikat, maaf mas, hidup ini sistem gugur. Lain ibu dengan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu ibu gak lulus satu kali bisa minta her, minta ngulang. Bagaimana supaya hidup kita itu tidak gagal? Allah berikan pedoman. Zalikal kitabu la roiba fihi hudalil. Ini pedoman hidupmu supaya kamu tidak gagal. Di Quran itu diatur bagaimana cara hidup, bagaimana hidup berkeluarga, bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan beda agama, ya. Nah, itu kita diatur dalam Al-Quran. Oleh sebab itu Ibu, jangan sampai yang empat ini. Nanti ada yang dua lagi ya. Na'udzubillahi min dzalik ya ibu-ibu ya. Kita jangan sampai termasuk yang empat tadi kata Bapak Kiai Haji Nandi Aziz. Ibu setuju, Bu? Iya. Tentunya ibu-ibu pengen tahu ya, yang dua yang akan dicabut nyawanya dengan indah, dengan baik. Pengen tahu ibu-ibu? Iya, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Nandi Aziz. Ibu-ibu Majelis Salim Pondok Pesantren Nurul Islam. Lebih semangat lagi, Pondok Pesantren Nurul Islam. Ini ya Bapak Kiai, kelihatannya ini udah banyak ibu-ibu yang ingin bertanya. Langsung aja Yolanda, persilakan yang mana dulu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lela dari Majelis Taklim Nurul Islam. Adapun pertanyaan saya begini Pak Kiai, ada seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya selama berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun. Bagaimana hukumnya? Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Inayah dari Majelis Taklim Nurul Islam. Begini Pak Kiai, saya mau bertanya. Kebiasaan di kampung ini kalau bayi lahir, ari-arinya dikubur dan diberi lampu, apakah itu boleh menurut agama Islam? Baik, saya kira dua aja dulu ya. Yang pertama, seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya. Itu sekarang Ibu, sejak tahun 2004 ada undang-undang nomor 23 tahun 2004. Namanya PKDRT. PKDRT itu penghapusan kekerasan di rumah tangga. Kalau suami ninggal-ninggal istri, tidak ada berita, bisa ibu lapor pada polisi. Nah ini polisinya ya. Itu kalau PKDRT itu, undang-undang KDRT itu harus dilebih utamakan dari illegal logging, korupsi dan narkoba. Jadi kalau ada ibu yang ngadu, harus cepat pelayanannya polisi, ya. Tapi kalau ibu ditempeleng, dipukul oleh suami, ibu ngadu ke dokter, di visum namanya, ya, itu suami bisa dihukum ibu 5 tahun denda 30 juta. Mukul. Kalau ditinggal-tinggal, itu bisa dipanggil, dicari. Bahkan ibu-ibu bisa namanya sekarang mengadakan gugatan ke pengadilan agama. Ya. Jadi namanya bisa, kalau lama-lama bisa cerai gugat namanya. Sekarang itu ada di undang-undangnya, ibu bisa cerai gugat. Ya, waktu itu kan ada namanya taklik talak, ya. Jika suami meninggalkan 2 tahun berturut-turut, 2 tahun. Ya? Tapi ya sekarang kalau setahun juga terlalu lama bisa ngadukan, karena di undang-undang PKDRT itu 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, ini 6 bulan gak datang-datang, tanya kemana dia, ya, apakah dia mancing terus, ya, ada suami mancing aja kerjanya, ya. Yang kedua, ibu, ada memang kebiasaan pada orang-orang kita itu, baik di Jawa, di Betawi, juga di Sunda dan di tempat lain. Jadi kalau anaknya itu lahir, bayinya itu dipotong ari-arinya, ari-arinya dikubur terus dikasih lampu. Ini bukan kebiasaan kita, bukan kebiasaan orang Islam, tapi kebiasaan agama lain. Ya, jadi tidak usah dicontoh, tidak usah diikuti, dibuang saja atau dikubur secara dalam supaya tidak dimakan kucing. Ya, nah itu jadi yang baik. Itu tidak boleh ada kepercayaan macam-macam. Sebab itu kita sebelum Islam ini ada, kita itu dulu ada orang Hindu, orang Buddha, nenek moyang kita. Itu kebiasaan-kebiasaan orang-orang di luar agama kita. Jadi tidak usah diikuti, dibuang saja tuh ke kali atau di anu, ya. Apalagi kalau punya kepercayaan bahwa itu hidup, ya, nanti supaya katanya apa, teman sebayanya atau semacam apa itu juga punya roh. Nah, itu jangan, ya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Riana Agustina, siswi dari Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam, ingin bertanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana meninggalnya wanita yang setelah melahirkan, dan apakah menjadi kuntilanak? Mohon penjelasannya dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Milandari, dari siswi dari Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam, ingin bertanya kepada Pak Kiai. Bagaimana meninggalnya orang mukmin yang rajin ngaji? Apakah matinya sakit? Mohon penjelasan dari Pak Kiai. Ya, terima kasih. Yang pertama, ini memang sering ada berita. Katanya kalau wanita hamil, melahirkan, terus meninggal, apakah itu jadi kuntilanak? Bohong. Ya, bohong. Justru mulia, itu dikategorikan mati syahid. Syahid dunia. Ibu-ibu yang meninggal waktu melahirkan, insya Allah masuk surga. Karena ibu-ibu itu pahlawan. Ibu-ibu itu pejuang. Coba kalau gak ada ibu-ibu, gak mungkin polisi lahir. Gak mungkin TNI lahir. Gak mungkin kiai juga lahir. Ibu itu sangat berjasa. Ya, sangat berjasa. Bohong kalau ada orang mengatakan wanita melahirkan jadi kunti. Masya Allah. Yang kedua, bagaimana meninggalnya? Ini memang bahasan berikutnya. Nah, meninggal bagi para pemirsa televisi yang sudah bangun pagi-pagi, sudah sholat subuh, apalagi sholatnya berjamaah seperti bapak-bapak, juga ibu-ibu yang ada di majelis taklim ini. Saya lihat ibu-ibu ini orang takwa. Kenapa saya lihat ibu orang takwa? Nampak di wajah ibu bekas sujud. Nampak di wajah ibu bekas kena air wudu. Bagaimana nanti ibu-ibu meninggalnya, Bu? Menurut firman Allah dalam Al-Quran, surat Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ibu-ibu yang ada di majelis taklim ini nanti waktu sakaratil maut prosesnya sama. Pertama lemas, napas sesak, haus dak ketulungan, les dak ingat. Dak ingat waktu les dak ingat itu ibu nanti akan didatangi pertama oleh malaikat Izrail. Malaikat Izrail itu malaikat pencabut nyawa. kata malaikat mengucapkan assalamualaikum. Ya. Ganteng sekali ibu, lebih ganteng daripada Ustadz Nandi. Jadi sehingga orang yang melihatnya itu enak, enak dan mau meninggal itu. Ya. Kata malaikat, janganlah engkau takut dengan kematian ini. Janganlah engkau bersedih dengan suami dan anak yang kau tinggalkan. Biarin tuh suami, ya, paling-paling kawin lagi, ya. Jangan takut, kata malaikat, jangan bersedih, bergembiralah. Allah telah menyediakan sorga untukmu. Dan engkau akan minta apa saja di sorga, Allah akan berikan. Karena engkau sabar mentaati perintah-perintah Allah. Dan engkau sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Dan engkau sabar ketika diberi musibah. Ibu, saat itu orang-orang mukmin yang muti seperti ibu-ibu dan seperti para pemirsa televisi, seperti ibu tidur nyenyak. Dalam tidur nyenyak itu dibuai dengan mimpi-mimpi yang sangat indah. Tapi pelan-pelan malaikat mengambil roh ibu dari ubun-ubun. Pelan-pelan. Seperti rambut yang diambil dari tepung. Itulah awal kembali kehidupan roh. Asalnya roh terkungkung di badan kita, di jasad kita. Jadi begitu keluar, oh ternyata tadinya dalam tubuh roh itu bergerak dengan luas. Kata Dr. Quraish Shihab, seperti anak ayam dalam telur. Begitu keluar ke bumi, ternyata bumi itu luas. Tadinya waktu dalam telur sempit. Begitu pula ketika roh dalam jasad kita sempit. Ya. Tapi begitu berpisah, ibu nanti bisa ke kutub utara, lihat burung penguin. Lihat orang-orang Eskimo di sana. Ibu bisa ke kutub selatan, roh ibu bebas. Maka pantas kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal akhirat, itu jauh lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Di dunia ini ada batasnya. Kaya ada batasnya, Bu. Miskin ada batas. Orang kaya itu ibu belum tentu bahagia, tapi orang miskin udah jelas pasti susah. Ya? Ya, orang kaya itu belum tentu bahagia. Ibu, kita punya apa saja ditinggal. Punya mobil, punya rumah, punya sawah, kebon, deposito di bank. Itu ditinggal. Yang akan menyertai kita hanya amal kebajikan. Ya, makanya hidup itu sederhana saja. Rumah gak usah banyak-banyak, dua cukup. Ya, para pemirsa. Mobil juga gak usah banyak-banyak, dua, tiga cukup lah. Ya, yang penting kita beribadah kepada Allah. Nah, sederhana. Ya. Nah, ibu-ibu, yang terakhir sekalian. Ya, dari pertanyaan anak santri Nurul Islam tadi, saya lanjutkan saja. Ada lagi mati yang lebih nikmat. Nikmat. Yaitu orang-orang yang muraqabah kepada Allah. Di tengah malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak, dia mah bangun, Bu. Bukan kencing. Ada orang bangun cuma kencing doang. Setelah bangun, dia sholat tahajud, Bu. Dia nangis. Ingat bagaimana sakaratil maut. Ingat bagaimana dikubur sendirian, tergeletak sendirian, terbungkus rapi dengan kain putih. Tiada teman atau kawan yang menemani. Mungkin alam kubur itu tempat kenikmatan, tempat kesejahteraan kalau amal kita cukup, kalau amal kita memadai. Tapi mungkin alam kubur itu tempat derita dan siksa akibat ulah kita yang hidup selalu memperturutkan hawa nafsu. Dia merenung di tengah keheningan malam. Kemudian dia menangis. Tapi di siang harinya bergerak. Berusaha. Tidak diam. Ruhbanun fil lail, nuyusun fil nahar. seperti rahib-rahib ya di waktu malam. Puasa Senin Kemis, Bu, ya. Itu sangat baik sekali. Ya. Mulutnya selalu dibasahi dengan istighfar. Mulutnya itu enggak ngomong enggak karuan, cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Gerakan-gerakannya itu hanya untuk ibadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini bagaimana meninggalnya, Bu? Begitu lesda ingat, sayup-sayup ada panggilan. Jadi kalau dalam bahasa Padangnya dijampui, dijampui itu dijemput. Bagaikan nak daro dan marapulei. Nah, itu bahasa Padang. Jadi bagaikan pengantin baru disambut pakai payung kuning. Malaikat itu menjemput, ya. Kata malaikat apa? Ayo pulang, ayo pulang. Sayup-sayup kedengaran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hamba yang mempunyai nafsu mutmainnah. Ya. Jadi ini alam kasar, Ibu. Ini enggak kuat lama ini. Ya, enggak kuat lama. Ya. Dipanggil itu roh itu. Pulang. Allah ridha kepadamu. Ayo masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam sorgaku. Karena telah meninggalkan dunia yang kasar. Ini kasar. Ini gak kuat lama, Ibu. Cepat atau lambat ini harus masuk ke bawah. Ke kubur. Ya. Ini karena ini dari tanah. Tapi roh kita akan kembali kepada Allah. Ya. Karena roh dari Allah, maka kalau ada yang meninggal, inna lillahi, kami ini asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ibu-ibu tinggal pilih. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa man syaa'a fal yu'min wa man syaa'a fal yakfur. Mau percaya kamu boleh, mau tidak percaya juga kamu boleh, tapi ingat, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pada saatnya kita akan berpindah alam. Orang Indonesia itu, Ibu, paling tinggi 80 tahun. Paling tinggi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelembutan hati kita. Amin. Kepekaan hati kita. Sehingga Amin. Kita selalu ingat akan perpindahan dari dunia yang hanya sementara menuju akhirat yang abadi. Amin ya Allah. Nah, kalau ceramah Ibu sudah amin, enggak di kampung, enggak di kota, selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TVRI rahimakumullah dan ibu-ibu jamaah majlis taklim Pondok Pesantren Nurul Islam yang Yolanda cintai dan hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Beliau ingin sekali kita nanti saat sakaratul maut dalam keadaan yang enaknya luar biasa, mudahnya luar biasa yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Kiai, dan beliau bersabda, orang muslim yang saat menjelang akhir hayatnya mampu membacakan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ibu, insya Allah kita semua ya. Oleh sebab itu, mari kita selalu membaca doa supaya mudah melafadzkan la ilaha illallah. Membaca doa, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Ya Ibu, agar perjumpaan kita pada pagi hari ini lebih bermanfaat, lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengan khusyuk mengikuti doa, mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai kita, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Rangga Sunandi Aziz MH. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan wa rahatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran kasiran kepada Bapak Kyai Haji Dr. Andes Nandi Ajis yang sudah memimpin doa untuk kita semuanya. Pemirsa TVRI rahimakumullah dan ibu-ibu Majlis Taklim Pondok Pesantren Nurul Islam, terima kasih banyak atas kebersamaannya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada acara Hikmah Pagi yang berikutnya. Saya Yolanda Yusuf dari Sukabumi mengucapkan sampai jumpa kembali di lain waktu. Semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami kerabat kerja TVRI mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.